ada pertanyaan yang sampai kepada kami. Nah, pertanyaan tersebut, bagaimana kami menyikapi audio Ustadz Afifuddin yang terbaru yang kembali viral tersebar luas, yang mana pada rekaman audio tersebut kembali beliau Al-Ustadz Afifuddin menegaskan bahwa tahdir Syekh Arafat terhadap dua ustadz, yaitu Ustadz Ali Mahdi dan Al-Ustadz Abu Hamad Irbat, naam, benar adanya bahwa naam keduanya telah ditahdir oleh Syekh Arafat. Bahkan dalam pertanyaan ini, Al-Ustadz Afifuddin mengkiaskan tahdir terhadap channel dan pembina kedua channel tersebut, yaitu Ustadz Ali Mahdi dengan Ustadz Abu Hamad Irbat, nah, dengan bid'ah dan ahlul bid'ah. Pertanyaannya, bagaimana kami menyikapi rekaman audio tersebut? Sebelum Ana jawab, pertama ingin Ana tegaskan kepada antum semuanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ayuhas salafiyun, di mana saja kalian mendengarkan suara ini, ana tegaskan bahwa al ustaz Afifuddin hafidhahullah adalah ustaz kita semua. Nah, al ustaz Afifuddin adalah ustaz ahli sunnah wal jamaah, adalah ustaz salafiyin semuanya. Dan kita menghormati beliau, Al-Ustadz Afifuddin Hafidhahullah Ta'ala. Lantas bagaimana dengan rekaman audio beliau yang terbaru ini yang kembali viral, tersebar luas, yang menegaskan bahwa betul Syekh Arafat telah mentahdir kedua ustadz tadi yang kita sebutkan namanya, dengan mengatakan bahwa dan dengan mengkiaskan dengan bid'ah dan ahlul bid'ah. Bukankah ketika seseorang mentahdir bid'ah juga harus dengan ahlul bid'ahnya? Demikian pula ini. Ketika ditahdir channelnya, juga seorang-orangnya ditahdir. Nah, maka terkait dengan keterangan Al-Ustadz Afifuddin ini, jawaban kami yang pertama adalah, keterangan tersebut belum bisa kita salahkan secara mutlak dan belum bisa kita benarkan secara mutlak sampai kita juga mendengarkan pembanding lainnya yang berpendapat bahwa Al-Ustadz Ali Mahdi dan Al-Ustadz Abu Hamad Irbat itu tidak ditahdir oleh Syekh. Kita dengarkan dulu juga pembanding berikutnya dengan argumentasi-argumentasinya. Naam, Al-Ustadz Afifuddin berargumentasi bahwa kedua ustadz tadi itu ditahdir karena telah ditahdir channelnya. Sementara yang lainnya berpendapat tidak, bahwa kedua ustadz tersebut tidak ditahdir oleh Syekh. Nah, dengan alasan pertama, Al-Ustadz Afifuddin Hafidhahullah itu datang menemui Asy-Syeikh Arafat bersama asatidah lainnya itu pada tanggal 28 Muharram. Nah, pada hari Jumat 1444 Hijriyah. Nah, sementara di pertemuan tersebut memang disampaikan kepada Syekh bahwa di antara channel-channel tersebut ada nama pembinanya dan disebutkan nama itu, nama pembinanya. Kemudian Syekh mengatakan masukkan. Sampai di sini tentu bukan Ustadz Afifuddin sendiri yang ada di majelis tersebut, ada juga ustadz-ustadz yang lainnya. dari Jember ada Ustadz Alfian, ada Ustadz Abu Sa'id Hamzah, ada Ustadz Raifi, ada Ustadz Lukman Ba Abduh. Nah, dan ada juga asatidah yang lainnya yang mungkin tidak naam hadir tapi tidak ikut dalam penandatanganan tersebut. Nah, tentunya Ustadz Afif naam menyatakan pernyataan beliau ini berdasarkan qorinah yang beliau dapatkan pada pertemuan tersebut. Yang mana beliau tidak sempat lagi mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya setelah itu. Karena memang beliau Al-Ustadz Afifuddin, nah, hanya pada hari Jumat tersebut pertemuan, malamnya beliau dan asatidah yang lainnya pulang. Tidak lagi ikut pertemuan-pertemuan setelah itu. Lah sementara sebahagian asatidah kita yang juga ikut dalam pertemuan dan penandatanganan juga ikut pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak sempat diikuti oleh Ustadz Afifuddin. Yang mana pada pertemuan tersebut Ustadz Afifuddin tentu tidak melihat langsung bagaimana reaksi dari Syekh Arafat ketika disampaikan kepada beliau bahwa dua channel. Naam. Faidah manhajiyah dan solusi fitnah itu telah ditutup oleh kedua pembinanya. Dan kedua pembinanya itu hadir di hadapan Syekh. Nah, yang mana reaksi Syekh pada saat itu ketika disampaikan kepada beliau bahwa kedua channel tersebut telah ditutup naam, oleh kedua pembinanya, reaksi beliau, beliau bersyukur dan berterima kasih. Yang mana pada ucapan atau pada reaksi Syekh tersebut tidak ada didapatkan dari beliau menuntut kedua ustadz tersebut untuk menulis surat taubat atau untuk memperbaiki sesuatu yang rusak atau dan yang lainnya. Tidak ada. Sehingga asatidah yang hadir pada pertemuan tersebut yang tidak sempat dihadiri oleh Ustadz Afifuddin merasa cukup dengan reaksi Syekh bahwa itu telah cukup dengan ditutupnya kedua channel tersebut dan tidak ada tahdir atas kedua ustadz tadi. Nah, maka apa yang dinyatakan oleh Al-Ustadz Afifuddin pada audio tersebut itu adalah analisa dari beliau Hafidzahullah Ta'ala. Yang tentunya kalau sekiranya Al-Ustadz Afifuddin setelah ditutup channel itu, kedua channel tadi, kemudian beliau bertanya lagi kepada Syekh Arafat, dan Syekh Arafat misalnya menjawab tetap berlaku tahdir atas keduanya, maka dalam hal ini kita benarkan Ustadz. Namun ternyata sampai sekarang kita tidak mendengar kalau Ustadz Afifuddin menanyakan lagi kepada Syekh Arafat setelah ditutup dua channel tersebut, yang kemudian Syekh Arafat memberikan jawaban. Kita tidak dapati itu. Justru yang kita dapati ketika disampaikan kepada Syekh setelah pertemuan penandatanganan, disampaikan kepada Syekh Arafat bahwasanya kedua ustadz pembina channel tersebut telah menutup channelnya, justru bersyukur dan berterima kasih, yang mana reaksi daripada Syekh tersebut dijadikan qorinah, dijadikan argumentasi oleh para asatidah yang berbeda dengan Al-Ustadz Afifuddin bahwa kedua ustadz tersebut tidaklah ditahdir dan tidaklah dituntut dengan perkara-perkara sebagaimana yang diminta oleh Al-Ustadz Afifuddin Hafidhullah. Maka ana secara pribadi ketika membandingkan di antara dua pendapat ini, ana condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Ustadz Ali Mahdi dan Al-Ustadz Abu Hamad Irbat bukanlah ditahdir dan tidak dituntut dengan perkara-perkara yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Ustadz Afifuddin. Dan dalam hal ini, ana secara pribadi berpendapat bahwa Al-Ustadz Afifuddin keliru. Maka dari itu, dengan segala hormat, kembali kami memohon, kembali kami meminta kepada Ustadz kita, beliau adalah Ustadz Salafi, untuk mau mencabut pernyataan beliau tersebut. Kecuali kalau beliau punya hujjah yang lebih kuat daripada sekedar asumsi yang dibangun di atas qarinah, bukan ucapan tegas dari syekh, apalagi sampai dikiaskan dengan bid'ah dan ahlul bid'ah. Memperbaiki hubungan di antara kita semuanya salafiyun, dan memudahkan bagi kita untuk rujuk kembali, na'am, mendengarkan dan merealisasikan atau menjalankan nasihat para ulama. Ini yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Kekeliruan dan kealpaan itu semata-mata kelemahan dari kami. Dan dia adalah merupakan waswasus syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah daripadanya. Dan berlindung kepada Allah daripadanya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.